Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bidayatus Sunn, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kajian kita menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita secara khusus berkaitan dengan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai umatnya kita semestinya tahu akan keutamaan beliau. Qala rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam kajian poin yang ke-14 dalam keterangan beliau rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, fama min arifin min ummatihi illa walahu mitlu ajri ma'rifatihi mudafan ila ma'arifihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah dari umatnya yang mendapatkan ilmu pengetahuan dengan tanda pengenal ini, yaitu ilmu pengetahuan, terkecuali bagi beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ajr dengan sebab pengetahuan hambanya tersebut yang ini disandarkan kepada pengajaran beliau ma'arifihi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya pun mengenali yang benar dan mengetahui yang salah, dan dengannya mereka dapat dibedakan dengan yang lainnya dengan ilmu ini. Dan ilmu ini merupakan ciri khas umat ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa ma min dhi halin min ummatihi illa walahu sallallahu alaihi wasallam mithlu ajrihi ala halihi madmuman ila ahwalihi. Dan tidak didapatin dari umatnya yang dia berada dalam keadaan, dalam menjalankan, dalam menegakkan amalan-amalan sunnah, kecuali beliau memiliki ajr, beliau mendapatkan ajr dengan apa yang dilakukan oleh umatnya tersebut. Illa walahu mitlu ajrihi, kecuali beliau mendapatkan ajar seperti ajar yang dilakukan, dikerjakan oleh umatnya dengan keadaannya mengamalkan, melaksanakan sunnah madmuman, tentunya ini dengan disandarkan pula atau didapatkan bimbingannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam madmuman ila ahwalihi, yaitu digabungkan, disandarkan kepada keadaan beliau. Tidak mungkin umat ini melakukan satu amalan kecuali dia sallallahu alaihi wasallam telah membimbing mereka dengan amalan tersebut. Wa ma min dhi maqalin yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla illa walahu mithlu ajri dhalikal qaul mandmuman ila maqalatihi wa tabligh risalatihi. Dan tidak pula didapatkan dari umat ini dengan perkataannya yang dia bertaqarrub dengan perkataan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkecuali Rasulullah memiliki pahala pula dari hal tersebut, dari perkataan tersebut, dzalikal qaul. Semuanya tentunya dari kandungan dan didapatkan dari sandaran kepada perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga doa, zikir, atau perkataan-perkataan yang dikatakan oleh beliau ini yang dikatakan pula oleh umatnya. Demikian tabligh risalatih, demikian dakwah, penyampaian risalah beliau yang kemudian juga didakwakan oleh umatnya kepada manusia. Beliau mendapatkan tentunya andil yang besar. Tidak mungkin mereka bisa berdakwah, menyampaikan risalah Allah, kecuali tentunya dengan mengambil contoh dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma min amalin minal a'mal, dan tidak ada satu amalan dari amalan apa saja al muqarrabah ila Allah, yang amalan ini dianggap taqarrub kepada Allah, min salatin ila Allah azza wa jalla, dianggap taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, min salatin, dari salat, dari zakat, dari itqin, dari pemerdekaan budak, wa jihad, demikian jihad, wa barrin, demikian amalan bir, amalan kebaikan, demikian ma'ruf, amalan-amalan yang ma'ruf, zikir, sabr, afwin, safahin, demikian zikir, sabar, pemaafan, al-afu atau afwin, demikian pelapangan, as-safah, melapangkan bagi yang lainnya dengan apa yang dia mendapatkan dari gangguan, dia lapangkan terhadap orang tersebut. Illa walahu, kecuali bagi beliau, mislu ajri amilihi, kecuali bagi beliau mendapatkan ajar dari apa yang diamalkan orang tersebut, madmuman ila ajrihi, tentunya ini disandarkan dan terkandung dari apa yang beliau kerjakan dari amalan-amalan, ila ajrihi ala a'malihi, dari pahala yang beliau dapatkan di atas amalan-amalan yang beliau kerjakan. Wa ma min darajatin aliyah, dan juga tidak didapatkan dari derajat yang tinggi, wa martabatin saniyah, dan martabat yang utama, nalaha ahadun min ummati, yang salah satu umatnya memperolehnya, bi irsyadihi wa dalalatihi, dengan bimbingan beliau dan penunjukan beliau, illa walahu mitlu ajriha, kecuali beliau mendapatkan semisal ajr itu pula, madmuman ila darajatihi, yang tentunya terkandung dan disandarkan kepada derajatnya beliau dan martabatnya beliau. Karena umat tersebut adalah umat beliau. Wa yatada'afu dhalika bi anna man da'a min ummati ila huda, dan yatada'af, dan menjadi berlipat ganda hal tersebut, bi amman da'a, dengan siapa saja yang mendakwakan, min ummatihi, dari umatnya, ila huda, kepada petunjuk, au sanna sunnah hasanah, atau siapa saja dari umatnya yang menjalankan satu sunnah yang baik, satu jalan yang baik, kana lahu ajru min amalin, kana lahu ajrun min amalin bidzalika ala adadil amilin, maka bagi beliau mendapatkan ajar sesuai dengan amalan tersebut, sesuai dengan amalan tersebut, ala adadil amilin, jadi sesuai dengan amalan tersebut, sesuai dengan jumlah orang-orang yang melakukan amalan tersebut. Bagi beliau mendapatkan ajar dari amalan tersebut sesuai dengan jumlah orang-orang melakukan amalan tersebut, ala adadil amilin. Thumma yakunu hadzal mudha'af li nabina, kemudian yang berlipat ganda ini adalah untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang didapatkan dari seseorang dari ajr, satu pahala, maka kembali kepada beliau karena beliau telah membimbing terhadap amalan tersebut, perkataan tersebut. Sejumlah mereka umat beliau, maka ajr itu kepada beliau sesuai dengan apa yang beliau bimbing dan apa yang didapatkan dari pahala yang berlipat ganda adalah juga didapatkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, li'annahu dalla alaihi, karena beliau yang menunjukkan perkara tersebut, wa arsyada ilaihi, dan dia sallallahu alaihi wasallam yang memberikan na'am bimbingan kepada perkara tersebut. Wa li ajli hadza baka Musa, oleh karena itu Musa pun menangis alaihissalam, Lailatul Isra, di malam Isra Mi'raj, bukaan ghibtah, tangisan kecemburuan dari Musa alaihissalam, ghabata bihan nabi, yang dia cemburu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, ghabata bihan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang dia cemburu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, id yadkhulu min ummatihi aljannah, dikarenakan masuk dari umatnya ke dalam surga, yaitu masuk dalam surga umat nabi Muhammad, id yadkhulu min ummatihi aljannah, masuk ke dalam surga umatnya nabi Muhammad, aksar, lebih banyak, mimma yadkhulu min ummati Musa alaihissalam, dari umat yang masuk ke dalam surga dari umatnya Musa. Jadi umat Islam ini lebih banyak yang masuk ke dalam surga daripada umatnya Nabi Musa yang masuk ke dalam surga. Walam yabqi hasadan, tentunya Musa tidak menangis karena hasad dan dengki kepada Nabi, tetapi cemburu. Dia bisa mendapatkan yang demikian. Dia tidak menangis karena hasad dan dengki, kama yatawahamahu ba'dul juhal, sebagaimana yang dipahami dan diduga oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Wa innama baka, hanyalah Musa menangis asafan ala ma fatahu min mithli martabatihi, hanyalah Musa menangis sebagai rasa sedih ala ma fatahu, dengan apa yang terluputkan dari beliau, min mithli martabatihi, dari semisal martabat yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga dengan keterangan beliau, apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad dari banyaknya ajar dan pahala, sesuai dengan keberadaan umatnya yang masuk ke dalam surga dengan jumlah yang terbanyak, setengah surga diisi oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang masuk ke dalam surga tersebut tentunya telah melakukan amalan-amalan yang dengan amalan tersebut menyebabkan mereka masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dengan keadaannya, baik dengan perkataannya, baik dengan perbuatannya, baik dengan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan segala keadaan yang dinilai oleh Allah mendapatkan pahala oleh umatnya ini, sehingga mereka masuk ke dalam surga, ini semua tidak luput dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak luput dari apa yang beliau telah sampaikan, apa yang beliau telah dakwakan, apa yang beliau telah ajarkan, apa yang beliau amalkan, kemudian dicontohi oleh umatnya. Maka ketika ada yang melakukan perkara yang baik dengan bimbingan seseorang, maka seseorang yang membimbing ini mendapatkan ajr seperti ajr yang dilakukan oleh siapa yang dia tunjukkan amalan tersebut. Kalau seperti ini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tentunya sangat banyak sekali mendapatkan ajar berlipat kali gandanya dan tidak terhitung. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah sisi keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi dibawakan bagaimana Musa alaihissalam cemburu karena umatnya Musa tidak sampai setengah, walaupun umatnya Musa besar, tetapi yang masuk ke dalam surga tidak setengah sebagaimana umat Rasulullah. Di sana ada nabi-nabi yang lain yang juga membawa umatnya, yang juga memiliki bahagian daripada surga. Sehingga setengah ini untuk seluruh para nabi dan rasul dengan umat mereka. Setengahnya surga hanya khusus. Jadi setengah yang lain untuk para nabi dan rasul semuanya dengan bahagian-bahagiannya. Adapun setengah sendiri adalah untuk Nabi Muhammad, yaitu untuk umat. Betapa bagusnya keterangan ini dari beliau rahimahullahu ta'ala. Dan di sini kita mendapatkan faedah tentunya dari apa yang beliau terangkan berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atau berkaitan dengan keutamaan Nabi kita. Kita mendapatkan bimbingan keterangan bahwa ketika kita memberikan bimbingan dan petunjuk, atau kita memberikan pengajaran, atau kita mendakwakan sesuatu dari perkara-perkara agama kepada manusia, dan ketika mereka mengamalkannya, maka kita pun mendapatkan pahala tersebut. Sehingga ini menghasung kita untuk semangat menyampaikan kebaikan kepada manusia. Apa yang ma'ruf, kita sampaikan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pula dari hamba-hambanya yang mendapatkan pahala yang apa yang kita tentunya kerjakan dan kita amalkan dengan bimbingan kepada manusia, arahan kepada manusia, sehingga mereka pun mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ke-15, wa minha anna Allah ta'ala arsala kulla nabiyyin ila qaumihi khassah wa arsala nabiyyana Muhammadan ila al-jinni wal insi wa li kulli nabiyyin min al-anbiya thawab tablighihi ila ummatihi wa li nabiyyina thawab tablig ila kulli man arsala ilayhi man ursila ilayhi taratan limubashara al-iblaq wa taratan binisbati ilayhi walidhalika tamannana alayhi biqawlihi ta'ala walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira wa wajahu tamannun annahu law ba'atha fi kulli qaryatin nadhiran lama hasala li rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ajru indarihi li ahli qaryatihi. Yang berikutnya, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada apa dari kutaman beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah tabaraka wa Ta'ala mengutus setiap nabi kepada kaumnya secara khusus. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus kepada jin dan manusia secara umum. Jadi nabi-nabi yang ada diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara Nabi kita diutus kepada keumuman makhluk jin dan manusia. Walikulli nabiyyin minal anbiya, dan dari setiap para nabi, dari nabi-nabi tersebut, setiap nabi dari para nabi-nabi tersebut, thawab, mereka mendapatkan pahala dari penyampaian mereka kepada umatnya. Dan demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala penyampaiannya kepada setiap hamba-hamba Allah yang beliau diutus kepadanya. Ila kulli man ursila ilaihi. Di sini tentunya amat jelas bagi kita sisi keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak diutus hanya kepada satu umat, tetapi beliau diutus kepada semua manusia dan jin. Yang ini menunjukkan tentunya kelebihan dan keutamaan beliau dari yang lainnya. Ini cukup menjadi keterangan bagi kita bahwa beliau adalah nabi yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, keterangan-keterangan ini bagi seorang mukmin, dia sangat bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan dia pengikut dan umat nabi yang mulia dan nabi yang utama ini, nabi yang keutamaannya demikian banyak diberikan oleh Allah. Dan tentunya dengan dia menjadi pengikut dan menjadi umat Nabi yang utama ini, dia pun akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan taufik kepada nabinya Muhammad dengan keutamaan-keutamaan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dengan keterangan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan untuk sementara waktu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan barakah, selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk beramal dengan apa yang lebih baik. Dan tentunya kita terus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita berada di malam-malam Ramadan, di hari-hari Ramadan. Maka jangan membiarkan dari hari-hari tersebut terluputkan dari kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya sampai kita bertemu dengannya, dengan Allah dalam keadaan dia ridha, dalam keadaan dia mencintai keadaan kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.